Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita, dan kita masih pada akhir pelajaran yang ke-27. Nah, barakallahu fikum, yaitu pada melanjutkan poin 28, sekarang masuk ke nomor 3. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita baca bareng. Khiftul barda falam akhruj minal baitil yauma. Khiftul barda falam akhruj minal baitil yauma. Aku takut dingin, maka aku tidak keluar hari ini. Aku takut dingin, maka aku tidak keluar hari ini. Naam, aku tidak keluar rumah ya. Aku tidak keluar rumah hari ini. Naam. Lama sami'tu hadzal khabara kitu abki. Lama sami'tu hadzal khabara kitu abki. Tatkala aku mendengar berita ini, hampir saja aku menangis. Ketika aku mendengar berita ini, hampir saja aku menangis. Adaftaruka hadza? Adaftaruka hadza? Apakah ini buku tulismu? Donantuhu daftari waqitu aktubu alaihi ismi. Aku mengira buku-bukuku dan hampir saja aku menulis padanya namaku. Aku mengira buku-bukuku dan hampir saja aku menulis padanya namaku. Ana matil banatu. Ana matil banatu. Apakah anak-anak perempuan telah tidur? Apakah anak-anak perempuan telah tidur? Naam nimna qabla qalilin. Naam nimna qabla qalilin. Benar, mereka baru saja tidur. Benar, mereka baru saja tidur. Nimtul barihata mubakiran. Nimtul barihata mubakiran. Tadi malam aku tidur gasik. Nah, tidur lebih awal. Semua bakir gasik atau lebih awal. Barakallahu fikum. Poin 29, ta'ammal mayali, perhatikanlah berikut ini. Nah, kita baca lagi. Hamidun yanamu. Hamidun yanamu. Al-auladu yanamuna. Al-auladu yanamuna. Aminatu tanamu. Aminatu tanamu. Al-banatu yanamna. Anta tanamu. Anta tanamu. Antum tanamuna. Antum tanamuna. Anti tanamina. Anti tanamina. Antunna tanamna. Antunna tanamna. Ana anamu. Ana anamu. Nahnu nanamu. Nahnu nanamu. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, asnid ya khafu wa yasha'u ila dhamairi kama fit tamrin nisabiki. Sandarkan ya khafu dan ya sya'u kepada domir-domir sebagaimana yang ada pada latihan lalu, latihan yang di atas. Nah, siapa yang mau? Ya khafu berarti macamnya Hamid ya khafu, al-auladu ya khafuna. Nah, gitu. Hamidun ya khafu, al-auladu ya khafuna. Aminatu takhafu, albanatu yakhafna. Anta takhafu, antum takhafuna. Anti takhafina, antunna takhafna. Ana akhafa. Nahnu nakhafu. Ana akhafu. Ana akhafu. Nahnu nakhafu. Ana akhafu. Nahnu nakhafu. Ana akhafu. Nahnu nakhafu. Nam ahsanta. Yasha'u sekarang. Kianamu artinya tidur ya. Yakhafu artinya takut. Yasha'u menghendaki. Ya, silakan dibaca. Hamidun yasha'u. Al-auladu yasha'una. Aminatu tasha'u. Al-banatu yasha'una. Anta tasha'u. Antum tasha'una. Anti tasha'ina. Antunna tasha'na. Ana asya'u. Nahnu nasya'u. Naam, ahsanta. Barakallahu fikum. Jumlah yang kita baca ini bentuknya mubtada khobar ya. Hamidun mubtada, ya namu sebagai khobar. Dan khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Khobarnya berupa jumlah. Naam. Yang namanya khobar jumlah berarti ada penghubung yang menghubungkan ke mubtada, yaitu berupa domir. Ya namu, domirnya huwa, yang dia itu fa'il, yang kembali ke hamidun, fa'il sekaligus sebagai penghubung. Al-awladu yanamuna. Yanamuna fa'ilnya wawu, yang dia itu sekaligus sebagai robit penghubung ke mubtada awlad. Nah, awladnya di situ jamak, wawu jama'ah juga jamak, itu kan? Nah, aminatu tanamu, sama mubtada khobar, penghubungnya hiya, domir hiya. Artinya apa? Artinya ketika mubtada, ketika khobar itu berupa jumlah fi'liyah atau ismiyah, harus ada penghubung yang dia itu berupa domir yang kembali ke mubtada. Nah, kalau kalimatnya dibalik, fi'ilnya tidak mengalami perubahan. Fi'ilnya hanya berubah pada huruf mudhara'nya saja. Yanamu hamidun yanamu auladu. Gitu kan? Tanamu aminatu tanamu tanamul banatu. Gitu kan? Enggak mengalami perubahan. Nah, perubahannya ketika fa'ilnya domir mutasil. Nimta atau tanamu. Tanamuna itu berupa jumlah fi'liyah ya, nah. Bukan bentuknya mubtada khobar. Kalau yang barusan dibaca yanamu hamidun yanamu auladu yanamul auladu atau tanamu aminatu atau tanamul banatu, nah. Ketika fa'ilnya anta, mengucapnya tanamu saja, jangan tanamu anta, tanamu cukup. Tanamu, tanamuna, nah, tanpa menyebut anta atau antum. Itu ya perbedaan kalau dalam bentuk jumlah fi'liyah atau jumlah atau dalam bentuk mubtada khobar tadi. Dengan kata lain, mubtada khobar disebut jumlah ismiyah. Yang kita baca sekarang jumlah ismiyah. Hamidun yanamu jumlah ismiyah. Barakallahu fikum. Naam. Dari fi'il ajwab yang telah kita lewati, nah, fi'il ajwab itu fi'il yang ainnya huruf ilat, yang mu'tal ain, mu'tal ain yang huruf keduanya huruf ilat disebut fi'il ajwab. Nah, kita dapati yang pertama contohnya qala, ya kan? Qala soma, nah itu disebut ajwab wawi. Kemudian yang kedua ya, ajwab ya'i, ya bi'u, ya siru. Nah, yang ketiga yang sekarang kita dapati yanamu, yakhafu, ajwab alif. Nah, ada pertanyaan sebelum melanjutkan ke tamrin 31 atau poin 31? Nah, untuk jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, kalau jumlah fi'liyah 6 diawali fi'il dan fa'il. Diawali fi'il dan fa'il. Kalau fa'ilnya dohir, maka fi'ilnya dalam bentuk mufrad. Istilah itu mufrad fi'ilnya, yaitu memakai. Kalau contoh dicontohkan yanamu, berarti makanya yanamu atau tanamu. Kalau fi'ilnya yakumu, berarti yakumu atau takumu. Itu yang dimaksud dengan mufrad. Baru fa'ilnya mengalami perubahan. Yakumu Muhammadun, yakumu Muhammadani, yakumu Muhammaduna. Takumu Aminatu, takumu Aminatani, takumu Aminatun. Nah, gitu kan? Itu jumlah apa namanya? Jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah yang kita dapati sekarang nih, Hamidun yanamu, Aminatu tanamu, sampai nahnu nanamu, itu disebut jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu mubtada dan khobar. Hanya dalam mubtada, hanya dalam khobar di situ ada jumlah juga. Ya. Bisa khobarnya berupa jumlah lagi. Bisa berupa khobarnya jumlah ismiyah, bisa juga khobarnya jumlah fi'liyah. Mengerti? Jadi jumlah yang paling sederhana jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, itu kan? Jumlah ismiyah seperti Muhammadun qa'imun. Jumlah fi'liyah qoma Muhammadun. Gitu ya. Kemudian ketika bentuknya jumlah ismiyah, nah khobarnya bermacam-macam. Bisa khobarnya mufrad seperti Muhammadun qa'imun, Muhammadani qa'imani, Muhammaduna qa'imuna. Ini namanya khobar mufrad. Bisa juga khobarnya dalam bentuk jumlah, yaitu jumlah ismiyah atau fi'liyah. Jumlah fi'liyah seperti kita mengucap Muhammadun qoma atau Muhammadun qoma abuhu. Nah, itu jumlah fi'liyah namanya. Khobarnya disebut jumlah fi'liyah. Kalau khobarnya jumlah ismiyah, contohnya Muhammadun abuhu qa'imun. Berarti itu namanya khobarnya jumlah ismiyah. Muhammadun abuhu qa'imun. Atau Muhammadun abuhu qoma. Jumlah ismiyah. Nah, kita lanjutkan. Poin 31, Iqra mayali, bacalah berikut ini. Ya, mau bergantian baca apa kita baca bareng? Ya, coba dibaca. Akhis saghiru yanamu mubakkiran. Ama ana fa anamu ba'da muntasafil laili. Nah, artinya saudaraku, adikku, tidur gasik. Adapun aku, maka aku tidur setelah pertengahan malam. Enam. Akhi shoghir, adik artinya. Kalau diartikan perlafat, saudaraku yang kecil. Akhi saudaraku, shoghir yang kecil. Saudaraku yang kecil, nah, maksudnya apa? Adikku, adikku tidur gasik. Adapun aku, maka aku tidur setelah pertengahan malam. Nomor 2. Mata tanamina ya Khadijatu. Ya Khadijatu. Kapan kamu akan tidur wahai Khadijah? Anamu fisatil ashirati wan nisfi. Artinya? Saya akan tidur pada jam 10:30. 6. Mata tanamina ya Khadijatu, kapan engkau akan tidur wahai Khadijah? Anamu fi sa'atil asyirati wa nisfi. Aku akan tidur pada jam 10:30. Nah, maksudnya jam 10:30. Nomor 3. Atanamuna ba'dal ghodai ya ikhwanu. Iya, artinya? Apakah kalian akan tidur sesudah makan siang wahai saudara-saudaraku, saudara-saudara? Iya, betul. Naam. Nanamu limuddati nisfi sa'ati. Kami tidur sebentar, setengah jam. Atanamuna ba'dal ghada'i ya ikhwanu, apakah kalian akan tidur setelah makan siang wahai para saudara? Naam, betul. Nanamu limuddati nisfi sa'atin. Benar, kami akan tidur limuddah. Limuddah itu untuk masa. Untuk masa, untuk waktu nisfi sa'a. Atau diartikan singkat, kami akan tidur selama setengah jam. Oh, nah, bukan sebentar, Ustaz. Bukan, muda itu artinya menunjukkan waktu. Muda untuk waktu, untuk masa. Ya, arti penyesuaiannya selama, selama setengah jam. Iya. Ala takhafullaha ya rajulu bala akhafuhu. Apakah kamu tidak takut kepada Allah wahai laki-laki? Ya, aku takut pada Allah. Naam, ahsanta. Kalau pertanyaannya bentuknya kalimat negatif, ala, tidakkah, gitu ya. Jawabannya memakai bala yang memiliki arti iya, benar, tentu. Naam. Kalau jawabannya na'am, maka ditambah na'am la akhafu. Naam. Arti yang untuk pengingkaran. Kebalikannya, arti kebalikannya. Nomor 5. Qalat talibul jadidu lil mudarrisi. Aina ajlisu ya ustadu? Qala lahul mudarrisu. Ijlis haitsu tasa'u. Naam, artinya berkata seorang murid yang baru kepada guru, di mana saya duduk wahai ustad? Berkata guru kepadanya, duduklah di mana sekendakmu. Ya, dimanapun engkau ingin atau yang engkau kehendaki. Ahsanta. Nomor 6. Qala Allahu Ta'ala fil Qur'anil Karim, lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha'u. Naam. Artinya berkata Allah Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim, milik Allah lah apa? Langit dan di bumi. Lillahi, milik Allah, mulkus samawati, kerajaan langit dan bumi. Kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Naam, Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Naam. Barakallahu fikum. Nomor 7. Huwa yakhafuni. Dia takut kepadaku. Iya, ahsanta. Berikutnya, ta'ammal ma yali, perhatikanlah berikut ini. 6. Yanamu lam yanam. 6. Kemudian setelah itu alifnya dibuang. 6. Alif itu ibarat dari sukun, ya. Alif itu ibarat apa? Huruf yang bersukun untuk alif. 6. Ketika masuk lam, yanamu itu menjadi majzum. Menjadi majzum, tanda jazmnya sukun atau penggantinya sukun. Majzum itu tandanya sukun atau penggantinya sukun. Kalau di sini yanamu majzumnya dengan sukun. Majzumnya dengan sukun. Maka ketika masuk lam, bertemulah dua sukun, yaitu sukun pada mim, yang sukun ini datang dikarenakan lam. Kedua, sukun pada alif sebelum mim. Nah, karena huruf sebelum mim adalah alif. Ketika ketemu dua sukun, diselamatkan. Dengan bagaimana menyelamatkannya? Di sini menyelamatkannya dengan membuang salah satu sukun. Karena kenapa? Karena salah satu sukun ada pada huruf ilat, huruf penyakit yang berupa alif. Seperti yang telah lewat juga pada wawu dan ya. 6. La yaltaqi sakinan, tidak bertemu dua sukun, yaitu dihapus alif yang alif tadi dihapus agar tidak ketemu dua sukun. Naam. Tanamu al-amru. Naam, sekarang fi'il amrnya 6. Fi'il amr itu bagaimana cara membuat fi'il amr? Yaitu dengan menjazm fi'il mudhari' lalu membuang huruf mudhara'. Tanamu kita buang huruf mudhara'nya. Ta-nya kita buang. Lalu mimnya disukun. apa yang terjadi? Kita baca 6. Ketemu dua sukun, alif dan mim, maka alif dibuang, menjadi 6. Begitu juga fi'il nahi, fi'il yang menunjukkan arti larangan. Kemasukan la nahiya. La nahiya itu la nahiya itu huruf yang membuat fi'il mudhari' menjadi majzum juga, majzum. Tanamu fi'il mudhari' masuk la nahiya. La tanam. Nah, majzum bila nahiya. Tanamu masukkan la menjadi la tanam. Tanam fi'lun mudhari'un majzumun bila. 6. Alamatu jasmihi sukun. La tanam. 6. Nomor 32, poin 32. Iqra ma yali. Bacalah berikut ini. 6. Ya, kita baca. Nama sumala'i walam anam. Teman-temanku, mereka tidur dan aku tidak tidur. La tanam fil fasli ya Ahmadu. Jangan engkau tidur di kelas wahai Ahmad. Khaf rabbaka. Takutlah engkau kepada Rabbmu. La takhaf. Jangan kamu takut. Sayakunul imtihanu sahlan. Ujian akan mudah. Ujian akan mudah. Ya Utsmanu anta na'sanu. Ya Utsmanu anta na'sanu. Wahai Utsman, engkau mengantuk. Wahai Utsman, engkau mengantuk. Alam tanam bilaili. Alam tanam bilaili. Tidakkah engkau tidur di malam hari? Tidaklah engkau tidur di malam. Bala nimtu walakin nimtu sa'atan faqat. Tentu aku tidur, namun aku tidur hanya satu jam. Tentu aku tidur, namun aku tidur hanya satu jam. 6. Fakot itu hanya. Barakallahu fikum. Poin 24. Iqra'il kalimatil atiyati waktubha ma'adhabtil harfil awali. 6. Tulislah kata-kata berikut ini dan bacalah kata-kata berikut ini dan tulislah dengan dengan pemberian harokat huruf awal. 6. Dengan memberikan kepastian harokat huruf awalnya, yaitu doma, fathah atau kasroh. 6. Semuanya fi'il amr, yaitu semuanya fi'il amr. Dari fi'il apa? Fi'il ajwab. Dari fi'il yang huruf keduanya huruf mu'tal, huruf ilah, yang berupa wawu, ya atau alif. 6. Silakan baca dua kata bergantian. Kul. Bi. 6. Kul bi. Apa artinya? Kul katakanlah. Katakanlah bi. Jualah. Jualah. 6. Ya, bergilir. Zur. Berkunjunglah. Duk. Ya. Rasakanlah. Iya. Berikutnya. Khauf, takutlah. Iya. Kum, berdirilah. Naam, ahsanta. Berikutnya. Nam, tidurlah. Sum, berpuasalah. Iya, puasalah. Berikutnya. Sir, jalanlah. Kun, jadilah. Naam, kun, jadilah. Ahsanta. Qala yaqulu. Nah, di sini ada dalam kurung di situ alif baris miring wawu, ya. Artinya apa? Alif di situ berasal dari wawu. Atau qalanya berupa alif, wawunya pada fi'il mudhari'. Naam. Lebih tepatnya kita katakan alif pada qala itu berasal dari wawu. Naam, sehingga wawu ini muncul pada fi'il mudhari'nya. Juga muncul pada masdar qaulan. Qala yaqulu qaulan. Asalnya qala qawala. Asalnya yaqulu yaqwulu. Yaqwulu dari wazan yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu. Itu asalnya ya. Jadi enggak keluar dari timbangan. Enggak keluar dari timbangan asalnya. Apa timbangannya? Fa'ala yaf'ulu. Timbangannya itu. Kemudian qawala ini berubah menjadi qala. Nah, ilalnya apa? Ilalnya karena di situ huruf ilah, huruf ilat yang berupa wawu berharokat sebelumnya ada fathah. Maka dia berubah menjadi alif. Menjadi qawla. Yakwulu terjadi perpindahan harokat. Asalnya yakwulu. Apa yang terjadi? Huruf ilat berharokat. Harokatnya doma atau fathah atau kasro. Nah, yang penting dia berharokat. Kalau di situ harokatnya doma ya, yakwulu. Huruf ilat berharokat dan huruf sebelumnya sukun, maka huruf ilat, harokat huruf ilat ini harus dipindah ke huruf sebelumnya. Nah itu. Ketika kita dapatkan huruf ilat itu berharokat, kemudian huruf sebelumnya huruf sahih yang sukun, huruf sahih yang sukun, maka huruf harokat huruf ilat harus dipindah ke huruf sebelumnya. Sehingga yang tadinya yakwulu, wawu doma pada wawu dipindah ke qaf menjadi yakulu. Wawu kehilangan harokat, maka dia jadi sukun wawunya. Wawu kehilangan harokat ya. Wawu tadinya ada doma kan, yakwulu. Ketika domanya dipindah ke qaf, maka wawu menjadi sukun. Wawu jadi sukun menjadi yakulu. Itu asalnya yakulu. Nah, begitu juga pada ba'a. Ba'a asalnya baya'a. Yab'i'u. Itu asalnya dari yaf'ilu. Yaf'ilu. Yab'i'u. Yaf'ilu. Terjadi juga perpindahan harokat. Kenapa? Karena huruf ilah, huruf ilat yang berupa ya berharokat. Harokatnya di situ berupa kasro. Sebelumnya huruf sahih yang sukun. Huruf apa ya? Huruf apa itu? Huruf ba. Maka kasro dipindah ke ba. Sehingga ba berharokat apa jadinya? Kasro. Dari mana harokat ba ini datang? Dari ya tadi. Ya bi o. Ya nya sekarang lepas dari harokat karena harokatnya dipindah. Maka ya menjadi sukun. Sukun itu ibarat dari tidak ada harokat. Itu namanya sukun. Enggak memiliki harokat ya. Ya bi o. Sama juga tadi kita ngucap yaqulu. Qaf berdoma. Dari mana domanya? Berasal dari wawu yang tadi kita ucap yaqulu. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Yanamu berasal dari yanwamu. Alif, alif itu asalnya wawu. Dari nauman, nama yanamu nauman. Wawu asalnya. Yanwamu. Kemudian wawu harokat yanamu di sini. Wawu harokat fathah dipindah ke nun. Lalu wawunya setelah itu berubah menjadi alif. Yanamu. Wawu berubah jadi alif. Kalau tadi wawu enggak berubah ya. Yaqulu ketika harokat pada wawu dipindah ke qaf, wawu tetap wawu. Iya enggak? Begitu juga yabiu, harokat ya pada yabiu, harokat ya dipindah ke ba. Iya enggak berubah. Kenapa? Karena harokat sudah mencocoki. Yaitu wawu sebelumnya doma, ya sebelumnya kasrah sudah mencocoki. Tapi namun yanwamu, yanwamu ketika harokat fathah pada wawu dipindah ke nun, menjadi apa dibacanya? Ya nau, ya naumu. Ini enggak cocok bacanya. Ketika bacanya enggak cocok, kenapa enggak cocok? Karena wawu yang mencocoki adalah doma. Dalam bacaan mat gitu enggak? Wawu doma wawu sebelumnya doma. Ya sebelumnya kasro. Nah, kalau alif sebelumnya apa? Fathah. Nah, karena itulah wawu yang tadinya yanwamu, yanwamu berubah menjadi yanaumu, yanaumu. Setelah itu berubah lagi menjadi yanamu. Wawunya dirubah menjadi apa sekarang? Alif. Kenapa? Apa jawabannya? Karena sebelumnya fathah, harokat wawu dipindah ke nun, lalu dibaca yanaumu. Yanaumu, gak cocok dalam bacaan. Berat diucap. Masuknya huruf lin, bukan huruf mad. Dirubah wawu menjadi alif supaya menjadi huruf mad, menjadi yanamu. Itu ini ya. Iklalnya gitu. Nah, Dan iklal ini nanti akan pengaruh ke fi'il madi ketika ketemu fi'il apa, ketika bersambung dengan domir rafa' mutaharik maksudnya. Yaitu apa? Kita mengucap kultu, kulta, kulti. Nah, dibacanya doma. Kenapa? Untuk menunjukkan adanya wawu yang dihapus tadi. 6. Kemudian pada yang asalnya ya, bi'tu, bi'ta, bi'ti, dibaca kasro. Kenapa? Untuk menunjukkan ya. 6. Kemudian nimta, nimtu, nimti, dibaca kasro. Nah, kali ini untuk menunjukkan apa? Menunjukkan pada harokat, bukan pada huruf. Sekarang menunjukkan pada harokat, karena asalnya adalah nawima. Nawima, asalnya kasro harokatnya. Nama asal dari nawima yanwamu. Nah, dari fa'ila yaf'alu. Fil amarnya dibaca kul, bi, dan nam. Nam, fil amarnya. Yaitu berasal dari fi'il mudhari' yang majzum. Kemudian membuang huruf mudhari'ah. Ya, kita lanjutkan. Al-kalimatul jadidatu. Kosa kata baru. Kamilun. Artinya? Nah, sempurna atau lengkap, aksanta. Sudaun. Sudaun. Artinya? Sakit kepala. 6. Pusing atau sakit kepala. Ya, kemudian mashghulun. Mashghulun. Artinya? Sibuk. 6. Dzulqa'dati. Artinya? Bulan Dzulqa'dah. Al-milhu. Al-milhu. Artinya? Garam. 6. Az-zaitu. Artinya? Minyak. 6. Coba dilanjutkan. Siapa yang ini sekarang baca? Al-jubnu, mentega. Iya, mentega. Iya, mentega. Terus Al-jubdu, yang keju. Yang keju, subdu. Al-jubdu, keju. Kalau al-jubnu, mentega. Lemaknya asahmu. Sahmun atau asahmu, lemak. Ad-daqiqu, tepung. Ya, daqiqu, tepung. Adasu, ada al-adasu. Apa? Kacang, ya. Iya, kacang. Al-baqqalu, penjual sayur. 6. Penjual sayur, ya. Penjual sayur, betul. Kemudian Baidotu, telur. Jamun, baidun. Baidotun, telur. Baidun, jamaknya telur. Ya. Al-gobatu, apa ya? Hutan. Hutan. Al-gobatu, hutan. Kemudian al-kitoru, kereta. 6. Al-bukhoru, uap. Apa ya? Iya, asap. Asap, uap. Al-fakihat niyu, penjual buah. 6. Al-goda'u, makan siang. Iya. Al-muntasabul laili, tengah malam. Iya. Al-haythu, ketika apa ya? Al-haythu bisa artinya ketika atau di mana, yang mana dan seterusnya, tergantung konteks kalimat. Dorob, haythu itu dorob. Yang bagi selayak sejogjaknya. Ya, sejogjanya, selayaknya. La yang bagi tidak selayaknya. Iya. Golaba yaglibu. Golaba ini. 6. Apa ya? Golaba yaglibu artinya mengalahkan. Mengalahkan, ya. 6. Kadzaba yaglibu, berdusta. Iya, kadzaba yaglibu, berdusta. Masya Allah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Nah, kalau enggak ada berarti kita lanjutkan besok malam insyaallah. Masuk ke pelajaran 28. Nah, insyaallah setelah selesai pelajaran ke-31 kita akan apa namanya? Ujian ya. Kalau misalkan butuh waktu murojaah mungkin kita adakan sekali dua kali pertemuan murojaah. Murojaah ini untuk terutama menerima pertanyaan murojaahnya atau kisi-kisi. Oh ya betul. Nah, iya termasuk itu ngasih tahu nanti halaman apa yang perlu banyak di murojaah. Iya, alhamdulillah diingatkan ya. Nanti beberapa halaman akan disebutkan supaya antum bisa konsentrasi murojaah dan ada halaman yang tidak disitu yang tidak dikasih tahu. Nah, soal yang dikasih tahu. Ya semoga kita semua bisa semangat untuk mengikuti ujian ya. Dan jangan khawatir nanti dapat nilai minim. Nah, yang dinilai di sini kesungguhan antum untuk bisa apa namanya? Mengerti bahasa Arab. Yang mana bahasa Arab ini bahasa Al-Qur'an dan hadis kan. Seorang enggak mengerti secara baik tentang Al-Qur'an dan hadis kecuali dengan memahami bahasa Arab. Nah, ketika belajar bahasa Arab ini dalam rangka untuk itu, untuk mengerti, memahami Al-Qur'an dan hadis agar seorang itu beribadah kepada Allah dengan apa namanya? Lebih didasari dengan ilmu, mengerti ini dan sebagainya, maka ketika itu belajar bahasa Arab menjadi suatu ibadah yang mulia. Berbeda kalau belajarnya karena niat untuk sekedar ingin kerja di Arab dan seterusnya ya. Ada juga kan belajar bahasa Arab tapi tujuannya supaya nanti bisa pergi ke Arab, sudah bisa bahasa Arab gitu. Nah, ya itu juga ada keutamaan karena nyari nafkah juga bagian daripada ibadah kan itu. Cuman tidak seperti belajar bahasa Arab yang tujuannya tadi untuk lebih baik dalam beribadah kepada Allah. Ketika baca Al-Qur'an mengerti apa yang dibaca. Nah, insyaallah antum kalau sudah banyak mempelajari beberapa kitab, baca Al-Qur'an itu seperti baca buku atau majalah. Artinya tidak perlu lihat terjemahan dan sebagainya, antum sudah mengerti maksudnya ini dan sebagainya. Karena itu maksud dari kita belajar kosakata, belajar i'rab, belajar kedudukan dan seterusnya adalah untuk apa? Untuk memahami Al-Qur'an, memahami hadis dan akan sangat membantu untuk menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis ataupun dalam membacanya dan lain sebagainya. Beda yang menghafal Al-Qur'an yang dia itu mengerti bahasa Arab dengan yang tidak. Ya. Kalau hafalan ini sama-sama kuat, kalau orang ini sama-sama kuat dalam menghafal, yang belajar bahasa Arab dengan yang tidak akan lebih cepat yang mengerti bahasa Arab karena bacanya didasari dengan ilmu. Bacanya itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan. Subhanakumullahi wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.